Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tata cara salat yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pembahasan yang terakhir adalah hadis yang ke-312. Untuk malam ini kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-313. Begitu nggih. Baik. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba' yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal muttafaqun 'alaih. Wa fi riwayatin li muslimin idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir. Qala rahimahullah wa 'an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala kul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka anta al-ghafurur rahim. Muttafaqun alaihi. Kita terjemahkan hadis yang ke-313 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa terjemahnya? Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata atau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza, apabila, tashahhada, bertasyahud, ahadukum, salah seorang dari kalian. Artinya apabila kalian bertasyahud, setelah bertasyahud, karena tasyahada itu fi'il madhi mudhari' atau amr. Tasyahada tafa'ala fi'il madhi menunjukkan telah terjadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan apabila kalian sudah selesai mengucapkan tasyahud atau bertasyahud, fal yasta'idz billah, fa, maka lam di situ lamul amr menunjukkan perintah, maka hendaknya dia beristi'adzah. Apa artinya isti'adzah? Meminta perlindungan, memohon perlindungan. Billah, kepada Allah, min arba'in, dari empat hal. Rasulullah bersabda, apabila kalian telah selesai bertasyahud, hendaknya meminta pertolongan kepada Allah meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal. Yaqul, apa yang dia ucapkan dalam doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma apa artinya? Ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzu berlindung atau meminta perlindungan, bika kepadamu, kepadamu, kepada Allah, min dari azabi jahannam, azab neraka jahannam, wa min azabil qabri dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya'i wal mamati dan dari ujian hidup dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal dan dari buruknya ujian al-masihi ad-dajjal. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin dan di dalam riwayat muslim lainnya, idza apabila, faragha selesai, ahadukum salah seorang dari kalian, artinya kalian, apabila kalian selesai, minat tasyahudil akhir dari tasyahud akhir, artinya doa yang disebutkan di atas itu dibaca setelah tasyahud akhir, bukan tasyahud yang pertama. Qala rahimahullah wa an Abi Bakrin Siddiq dan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa beliau pernah menyampaikan li Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan? Alimni, ajarkanlah untukku duaan, sebuah doa, ad'u bihi, aku berdoa dengannya. Dengan apa maksudnya? Dengan doa tersebut, ad'u bihi fi salati, di dalam salatku. Qala qul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing, berdoalah dengan mengucapkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Allahumma artinya, ya Allah, inni sesungguhnya aku, zalamtu menzalimi, nafsi diriku sendiri, zulman kezaliman, kathiran yang banyak. Artinya ya Allah, sesungguhnya aku itu banyak menzalimi diri sendiri. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, wala dan tidak, yaghfiru mengampuni, adzunuba dosa-dosa, illa kecuali, anta engkau, artinya dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Faghfir li, maka ampunilah untukku, ampunilah aku, maghfiratan yaitu ampunan, min indika dari sisimu, warhamni dan rahmatilah aku, innaka sesungguhnya engkau ya Allah, anta engkau, al-ghafuru zat yang maha pengampun, ar-rahim yang maha memberikan rahmah. Muttafaqun alaih, hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, silakan dicatat. Yang pertama, setelah membaca tasyahud akhir, setelah membaca tasyahud akhir, setelah membaca tasyahud akhir, setelah membaca tasyahud akhir, buka kurung nanti kemudian ditutup, sebelum salam, sebelum salam, tutup kembali kurungnya, artinya setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam, disunnahkan, disunnahkan untuk membaca doa. Untuk membaca doa. di antaranya itu titik ya, disunahkan untuk membaca doa titik, di antaranya dua hadis yang telah dibaca, di antaranya dua hadis yang telah dibaca. Di antaranya dua hadis yang dibaca. Perlu diberi keterangan enggak? Dua hadis yang dibaca itu 313 dan 314. Kalau mau diberi keterangan silahkan aja. Artinya dalam kurung nomor 313 dan 314. Itu yang pertama. Yang kedua, hal ini berlaku, hal ini berlaku di dalam sholat wajib maupun sunnah. Hal ini berlaku di dalam sholat wajib maupun sunnah. Hal ini berlaku di dalam sholat wajib maupun sunnah, koma, baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Nomor tiga, diperbolehkan untuk membaca lebih dari satu doa. Diperbolehkan untuk membaca lebih dari satu doa. Taib, ada berapa poin tadi? Tiga ya. Sekarang kita akan melihat secara lebih dekat doa-doa yang pernah atau katakanlah sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud akhir sebelum beliau mengucapkan salam. Jadi kalau misalkan kita membaca tasyahud akhir sampai selesai, apa Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, itu ya. Sudah selesai di situ. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Lanjutkan lagi juga boleh, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tambah lagi boleh. Nah, atau juga bahkan silahkan juga ditulis poin yang keempat. Nah, diperbolehkan juga untuk mengucapkan doa terkait dengan kepentingan dunianya. Hal ini merupakan pendapat Imam Ahmad. Hal ini merupakan pendapat Imam Ahmad. Hal ini merupakan pendapat Imam Ahmad, koma, para ulama di dalam mazhab Syafi'i, Hal ini merupakan pendapat Imam Ahmad, ya, koma para ulama dalam mazhab Syafi'i dan para ulama dalam mazhab Maliki. Jadi Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian para ulama dalam mazhab Syafi'i, para ulama dalam mazhab Maliki, mereka semua mengatakan boleh ketika kita selesai membaca tasyahud akhir, sebelum mengucapkan salam, kita berdoa terkait dengan kepentingan dunia kita. Dan tentunya diupayakan menggunakan bahasa Arab, kan gitu. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku, ya Allah. Apa, mudah-mudahan panennya sukses. Mudah-mudahan apa namanya, perjalanannya selamat dan seterusnya. Itu juga diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Semua permintaan, semua permintaan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tsumma liyatakhayyar ba'du minal mas'alati ma syaa." Hadis riwayat Muslim nomor 609. Kata Nabi SAW, "Tsumma liyatakhayyar ba'du minal mas'alati ma syaa." Kalau dalam riwayat Nasa'i dan Abu Dawud, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u." Dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan setelah itu, setelah membaca tasyahud, silahkan untuk berdoa sesuai keinginan dia setelah itu. Nah, kalau dalam riwayat Nasa'i, kemudian silahkan dia memilih doa yang paling dia inginkan. Setelah itu monggo berdoa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau yang pertama tadi, nah, adalah doa yang sayang untuk kemudian kita lewatkan ketika akan menyelesaikan sholat. Artinya seterburu-buru apapun kita dan semendesak apapun kebutuhan dan keperluan kita, sayang sekali untuk kemudian kita lewatkan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Artinya ujian kehidupan dan ujian setelah kematian nanti. Ujian dalam hidup itu banyak sekali, ya kan? Ujian itu dalam bentuk kesehatan, ujian dalam bentuk sakit, ujian dalam bentuk kekayaan, juga ujian dalam bentuk kemiskinan. Ujian kita dalam kondisi lapang, juga ujian dalam kondisi sedang sempit, kan itu. Ujian ketika kita sedang sedang mendapatkan nikmat, juga ujian ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk musibah. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang disebut dengan daru al-ibtila wal imtihan, dunia atau kampung ujian dan cobaan. Terkadang ketika orang berbicara tentang ujian ataukah cobaan, yang terpikir pertama kali adalah sesuatu yang buruk atau tidak disuka pada umumnya oleh kita sebagai umat manusia. Padahal sesungguhnya baik maupun buruk itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita anggap itu baik, maka ujian apakah kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita anggap buruk atau merugikan, itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla, mampukah kita bersabar? Kan itu, mampukah kita bersabar. Sekarang contoh yang paling mudah adalah sakit dan sehat. Sakit dan sehat. Nah, pada umumnya orang berpikir, nah, Pak Dimur Zahid sedang diuji oleh Allah. Kenapa? Sakit. Kan itu contoh misalkan. Si Fulan sedang sakit, masya Allah ya, sedang dicoba oleh Allah. Dia mendengar keluarga atau kerabatnya jatuh sakit, mungkin parah, atau mohon maaf misalkan jatuh kecelakaan. Yang terpikir pertama kali oleh kita bahwa si Fulan, si A, si B, si C tadi itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lupa bahwa kita yang sedang berbicara pun sebenarnya sedang dalam ujian. Kan itu. Sehingga semuanya sedang diuji. Wah, sekarang Pak Sarjio sedang diuji dan dicoba. Kenapa? Sakit apa? Enggak, Pak Sarjio sedang sehat. Loh, sehat kok ujian? Ya semuanya memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Ini yang perlu kita luruskan persepsi atau cara berpikir kita, bahwa tidak semua yang disebut ujian dan cobaan itu selalu dalam bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan bagi manusia. Sesuatu yang menyenangkan sekalipun ya itu juga disebut dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan kebaikan juga dengan keburukan. Itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diuji sakit. Ya, yang diuji dengan sakit atau jatuh sakit. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mampukah dia sabar terus sabar menjalani sampai kemudian sembuh, ikhtiar berusaha. Nah, yang sehat juga sedang diuji oleh Allah, mampukah dia memanfaatkan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya dalam ketaatan ataukah dalam ibadah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua jenis nikmat yang Allah berikan untuk umat manusia dan banyak sekali yang kemudian lalai dan lengah untuk mensyukurinya, untuk melewati masa-masa ujian tersebut. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan, yang kedua al-faragh, kesempatan atau waktu yang lapang. Nah, jadi itu ujian. Nah, yang gagal panen sedang diuji. Yang panennya sukses juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pelaku seorang petani terkadang ketika sudah panennya gagal, waduh Masya Allah kudu sabar diuji oleh Allah ini. Tapi kalau pas panen tidak merasa sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya sikap seorang muslim itu ketika misalkan bertani, berkebun, berladang kemudian gagal atau tidak sesuai harapan, dia yakini, dia sadari itu ujian dari Allah. Mampukah dia bersyukur, dia menerima dan ridha dengan segala ketentuan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian mematikan usaha dia untuk bertani kembali, membunuh keinginan dia untuk kemudian bangkit lagi, kan itu. Sementara yang sukses panennya, panen besar bahkan regone pas sedang api-apinya, kan itu, Pak Amin? Ya, Mas Nur dan yang lainnya, ya. Ini yang panen-panen melon kemarin itu, pas harganya sedang api-apinya, ya kita juga harus yakin serta sadar ini ujian dari Allah ini. Ujian dari Allah. Artinya keberhasilan panen ini apakah kita nisbatkan kepada Allah, alhamdulillah. Ini semua adalah kemudahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar dan semakin banyak hasil panen kita, berarti semakin banyak pula yang harus kita sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya ujian. Kan itu. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ini yang harus diluruskan cara kita berpikir. Yang disebut dengan wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah, yang belum menikah sampai usia lanjut misalkan. Ujian atau bukan itu? Ujian. Yang sudah menikah dalam usia yang masih muda, ujian atau bukan? Ujian juga, semuanya ujian. Nah, semuanya ujian. Gimana? Yang ya. Mas Haris usul ini, yang baru punya satu ujian. Tapi di sini masih bercabang ini, punya satu motor, punya satu mobil. Tapi kalau melihat konteks sebelumnya kelihatannya ke arah yang baru punya satu istri ini kayaknya ini. Nanti bisa disampaikan Syaridwan, Mas Hisham, ini banyak ini ponakannya Mas Haris ini. Iya, itu juga ujian. Yang punya istri lebih dari satu, ujian juga. Yang sudah Allah beri keturunan, ujian. Yang belum Allah beri keturunan, ujian. Artinya semuanya itu ujian. Antara sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur. Yang ingin saya tekankan, barakallahu fikum ikhwati fillah ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda KPI Jimatan rahimakumullah. Yang ingin saya tekankan, kita harus meluruskan persepsi atau cara berpikir tentang musibah, cobaan dan ujian itu apa bentuknya. Jangan sampai kita hanya berpikir yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Kemudian kalau yang baik-baik kita tidak menganggapnya sebagai apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Masih ingat kan ya? Kalau cerita ringkasnya tentang tiga orang dari Bani Israel yang diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiganya itu kan melalui dua proses ujian. Yang pertama si botak, yang kedua si penyakit kulit, yang ketiga si buta. Masih ingat enggak Mas Mukhlas? Masih ingat ceritanya enggak Mas Mukhlas? Enggak, coba tanya Mas. Mas siapa? Mas Tri? Mas Muad, masih ingat enggak Mas Muad ceritanya? Kalau enggak nanti tanya teman satu kelasnya loh, Pak Sur. Kan kita satu kelas, Pak Sur. Atau Hafid. Hafid siap jawab, Hafid? Salim sih, salim dulu. Biar enggak ditanya, salim dulu. Wah, pinter ini anak saleh. Sudah. Ya. Ya kan orang botak sama sekali tidak ada satu helai pun benang yang apa namanya yang tukul ya kan? Kemudian yang kedua penyakit kulit semacam lepra dan yang semisalnya enggak sembuh-sembuh, yang ketiga orang buta. Tiga-tiganya diuji dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak disenangi kita kan. Mosok laki-laki enggak ada rambutnya loh. Kan itu nah, karena profesor sih enggak apa-apa, ini karena emang penyakitan kan itu. Artinya tiga-tiga ini sesuatu yang memang pada lazimnya, pada umumnya disebut dengan apa? Cobaan. Akhirnya diuji. Ternyata mereka apa namanya didatangi oleh malaikat yang datang dari Allah Azza wa Jal dalam bentuk dan rupa manusia biasa. Kemudian masing-masing ditanya pengennya opo kan itu. Yang botak, waduh keinginan saya yang paling besar ya punya rambut yang bagus lah kan itu. Yang kedua, kalau kamu ya pengen sembuh gak punya penyakit kulit seperti ini. Kalau kamu ya pengen bisa lihat gak buta. Semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa namanya perantara malaikat yang diutus tersebut. Kemudian masing-masing diuji dengan apa? Dengan harta. Orang yang pertama tadi ditanya, "Kamu pengennya apa?" "Ya saya pengen punya usaha ternak unta lah." "Kalau kamu pengen punya usaha ternak sapi." "Kalau kamu, saya pengen punya usaha ternak kambing." Semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama unta yang sudah bunting. Kalau bahasa Jawanya apa, Pak Ali? Hah? Meteng. Yang agak halus enggak ada. Mateng. Hah? Apa? Garbeni. Bahasa halusnya apa ini? Mau melahirkan. Mau beranak. Jadi untanya itu sudah posisi bunting, sapinya juga seperti itu, kambingnya pun demikian. Jadi dalam hitungan beberapa saat, katakan minggu atau hari, yang unta melahirkan, yang sapi melahirkan, yang kambing melahirkan, sampai terus banyak peternakannya sukses. Setelah sukses, ya kan, tidak punya penyakit, kemudian kaya raya, padahal sebelumnya mereka berpenyakit dan fakir miskin. Setelah itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orangnya bisa bersyukur enggak ini? Kemudian malaikat datang. Kan itu. Malaikat datang menemui ketiga-tiganya ini lagi. Nah, kalau di dalam hadis disebutkan malaikat itu datang dalam bentuknya yang pertama. Nah, para ulama berbeda pendapat yang dimaksud pada bentuknya yang pertama itu apa? Pada bentuknya yang pertamanya malaikat tadi ataukah pada bentuk pertamanya orang yang diuji tadi? Kan itu. Tapi manapun pilihannya ya, tujuannya tetap sama untuk menguji. Kalau pendapat pertama mengatakan malaikat itu datang menemui orang yang pertama persis ketika dia datang pertama kali bertahun-tahun sebelumnya itu, enggak ada bedanya. Sehingga mestinya dia ingat. Kalau penafsiran yang kedua, malaikat itu datang persis ketika dia sedang berpenyakit dan sedang miskin. Jadi dia datang misalkan ke orang yang pertama itu rambutnya botak, fakir miskin kan gitu. Kalau yang kedua datang penyakitan kulit, miskin, yang ketiga orang datang dalam bentuk keadaan buta. Tapi apapun penafsiran itu, yang jelas adalah penafsiran dari para ulama kita, yang terpenting adalah orang itu diingatkan. Wahai fulan, saudaraku, saya ini orang yang sedang susah, minta bantuan sedikit kepadamu untuk melanjutkan perjalanan karena bekalku habis kan itu. Sama orang yang pertama, "Disur apa kamu pergi sana?" kan itu. "Ini apa namanya? Saya sendiri masih punya banyak tanggungan kok harus mikirin kamu." Kan itu. Ini tidak bersyukur. Dia lupa masa lalunya dulu. Nah, akhirnya orang pertama dihukum oleh Allah Azza wa Jal, ternak untanya mati semua, kemudian dia kembali buta seperti yang pertama. Yang kedua juga seperti itu. Kan diingatkan, "Saya ini butuh bantuan, bekal saya habis, ingin melanjutkan perjalanan." Kan itu. Sedikit saja, "Oh enggak bisa." Diingatkan lagi, "Ini kan Allah berikan buat kamu." "Enggak, ini hasil waris mewarisi dari bapak nenek kakek saya. Dia tidak mengakui bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sapi-sapi yang dia punya habis semua, mati enggak ada yang tersisa, dia pun kembali berpenyakit kulit. Yang ketiga, orang buta barulah dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kata orang buta itu, jangankan satu, silahkan kamu pilih dan kamu apa ambil sesuai yang kau inginkan, jangankan satu, puluhan pun silahkan. Karena saya juga dulu adalah orang yang tidak punya, saya adalah orang yang miskin. Disebutkan artinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita ringkasnya tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel yang diceritakan kembali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan serta menguatkan bahwa ujian dari Allah Azza wa Jalla itu tidak selalu dan tidak mesti dalam bentuk hal-hal yang tidak kita sukai, kan gitu. Dan seterusnya. Wallahu alam bissawab. Nah, ini ada beberapa doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barangkali ada dari panjenengan yang punya hutang. Ini ada juga yang terkait dengan hutang itu. Pak Sur ya. Mas Heru katanya orang di hutang nih Mas Heru ini. Hah? Tetap ada? Oh, hutang janji. Siapa lagi yang kira-kira punya hutang ini? Abu Ahmad, Mas Riz, ini diamalkan Mas Riz. Wah, luar biasa. Insya Allah segera lunas itu Mas Riz. Insya Allah segera lunas. Tinggal sare lunas. Oke. Artinya ketika kita membaca doa ini sebagai ikhtiar, ya kan, sebagai upaya dan usaha dari kita, dan diyakini betul Allah itu mendengar, maha mengabulkan, terkadang akan kita temukan jalan keluar atau solusi yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Bukan ujuk-ujuk tangi terus uangnya telepon, Mas, utangnya jenengan lunas. Oh, jatuh. Dibasuh dulu Mas Gun. Gak apa-apa Arfis, pemberani kok. Jatuh. Artinya bukan ujuk-ujuk bangun dari tidur setelah baca doa kemudian ditelepon sama Mas, utangmu tak lunas ke Mas, tak ikhlas ke, ya enggak kan itu. Artinya kalau mau dibahas tahapannya, kita baca doa ini, diyakini kebenarannya, nanti Allah akan berikan jalan mudah, jalan keluar, ini ada usaha, ini ada ini, ada ini, baru kita kemudian lakoni, kita jalani untuk menyelesaikan hutang tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya Bukhari Muslim, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika membaca doa setelah tasyahud, kan yang kita doa tadi atau apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min kalau di sini lafadznya Allahumma ibalik, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatin masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatin mahya wal mamat, ada tambahannya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Nah, ini pendek sebenarnya. Kalau mau dicatat boleh nanti. Yang nyatat Syekh Ridwan di situ. Yang tulisannya bagus. Kan gitu. Kemudian ada sahabat bertanya, "Ma aktsar ma tasta'idzu minal maghram ya Rasulullah?" Sahabat menyimpulkan, "Ya Rasulullah, kok panjenengan itu sering sekali berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari hutang?" Nah, jangankan kita, Kanjeng Nabi aja sering. Sampai-sampai sahabat bisa menilai dan menyimpulkan, "Kok sering banget ya Nabi berdoa seperti itu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innar rajula idza gharima haddatha fakadzab wa wa'ada fa akhlaf." Kenapa? Karena sesungguhnya seseorang itu kalau sudah terlanjur punya hutang yang banyak, kalau ngomong seringnya bohong, kalau janji seringnya diingkari. Ah. Wallah, itu yang bilang Kanjeng Nabi itu. Ya kan, yang bilang Kanjeng Nabi. Bukhari Muslim, Bukhari 832, Muslim 589. Milan, mau ditulis apa enggak? Enggak usah ya, enggak apa-apa. Kan. Sudah azan isya ya. Nanti kalau mau ditulis silakan, pendek aja kok. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Enggak usah ditulis, coba. Allahumma, diulangi. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tham wal maghram. Ini anu apa namanya yang saya perhatikan kok diminta untuk rame-rame terus semangat semua kayak gitu untuk utang kalah. Jangan-jangan punya utang semua ini. Kok kelihatannya semangat semua, nerok kayak bareng-bareng ini. Allahumma inni, ulangi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Pendek. Kalau Allahumma inni a'udzubika min itu sudah sering kita dengar. Tambahannya al ma'tham wal maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.